mengenai kehidupan di atas dunia dan kehidupan di akhirat, mengenai surga, neraka, sampai pada akhirnya di penghujung kitab ini Allah Habib Abdullah bin Abil Haddad menjelaskan, menerangkan tentang keluasan rahmatnya Allah. Ini menyebut, mengingat sedikit dari riwayat hadis ataupun firmannya Allah Al-Quran mengenai keluasan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Rahmat ini beda dengan syafaqah. Kalau syafaqah dengan rahmat diartikan sama, kasih sayang. Perbedaannya kalau syafaqah itu hanya ada di dalam hati, tidak keluar. Tidak ada keluar. Tapi kalau rahmat itu lebih lebar, lebih luas. Karena rahmat ini belas kasih yang juga diaplikasikan di dalam kehidupan nyatanya. Satu contoh. Kita memiliki kewajiban menjalankan ibadah. Ketika kita meninggalkan kewajiban, Allah murka. Allah murka. Tapi kemurkaan tidak spontan saat itu juga Allah memberikannya. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah lebih besar, lebih luas daripada murkanya. Karena itu sekalipun orang melanggar perintah demi perintah, kasih sayangnya Allah masih banyak pada diri mereka. Bahkan bukan hanya kepada seorang mukmin muslim, akan tetapi kasih sayangnya Allah ini kepada orang munafik dan kafir. Mereka menyekutukan Allah, mereka menduakan Allah, mereka tidak mentuhankan Allah, tapi rahmatnya Allah kepada mereka tetap, mereka tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini dia akan disebutkan beberapa firman-Nya Allah dari Al-Qur'an tentang keluasan, kebesaran rahmatnya Allah daripada murkanya. Begitu juga dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalam firman-Nya Allah, Allah menyebutkan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmati dan rahmatku, kasih sayangku wasiat, melebihi luasnya kullasyai, segala sesuatu, melebihi segala sesuatu. Jadi rahmatnya Allah lebih luas dari segala sesuatu. Makanya di dalam hadis Nabi pernah bersabda, sebanyak apapun dosa kita, bahkan digambarkan dipenuhi antara langit dan bumi. Dosa ini memenuhi antara langit dan bumi. Tetap ampunannya Allah lebih besar. Karena itu ada seorang yang mengaku melakukan dosa sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membandingkan, dosamu lebih besar apa langit, dosamu lebih besar apa bumi, dosamu lebih besar daripada ini, dosamu lebih besar atau ini. Sampai Nabi mengatakan dosamu lebih besar atau Allah. Maksudnya bukan Allahnya, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Akhirnya orang tersebut mengatakan Allah lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah jelas lebih besar, lebih luas, lebih dalam dari segala sesuatu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa rahmati wasi'at kullasyai'. Dalam firman-Nya Allah yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi, beritahukan wahai Muhammad kepada siapa? Ibadi, kepada para hambaku. Nabi ibadi, kabarkan, beritahukan kepada para hambaku, anni, sesungguhnya aku, katanya Allah, anal ghafurur rahim, zat yang selalu mengampuni dan akan selalu merahmati. Rahim, rahim, ini kata-kata yang sangat, sudah sangat merahmati. Perintahnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh hambanya, manusiakah atau jinnya, bahwasanya Allah itu zat maha pengampun dan sangat mengasihi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Jika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatku, fagul, maka katakan, salamun alaikum, salam, kesejahteraan atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah, Allah Tuhan kalian mewajibkan pada dirinya, pada zatnya, ar-rahmah, kasih sayang. Jadi Allah sudah memutuskan ke atas zat-Nya ini sangat rahmat. Lah, kerahmatannya Allah, belas kasihnya Allah ini bukan hanya diketahui oleh Allah, tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan di dalam ayat tadi kepada semua hambanya, baik yang beriman ataupun tidak. Tapi ayat yang kedua, jika datang orang-orang beriman kepadamu, dikhususkan. Kalau tadi umum, semua hambanya, ayat yang berikutnya khusus orang-orang yang beriman, bahwa Allah mewajibkan pada zat-Nya rahmat. Dalam ayat yang lain, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah menyelakahkan diri mereka, yang telah membinasakan diri mereka sendiri, yang telah menghancurkan diri mereka sendiri, yang sudah melampaui batas di dalam kemaksiatan, di dalam kejelekan. Allah mengingatkan kepada mereka, katakan wahai Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas di dalam kemaksiatan dan kejelekan, mereka yang sudah menyelakakan diri mereka sendiri. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan ke mereka? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat-Nya Allah. Dibayangkan, ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan bukan kepada orang yang sekedar atau sedikit melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi yang sudah melampaui batasnya, yang sudah melampaui batas di dalam melakukan perbuatan kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran. Allah mengingatkan kepada mereka, kalau mereka ingin bertobat, kalau mereka ingin kembali, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian sesekalipun merasa putus asa daripada rahmat-Nya Allah. Karena biasanya orang yang menganggap dirinya banyak dosa itu biasanya merasa sudah mungkin diampuni, bisa kakean dosa. Kebanyakan sudah ini, itu biasanya umumnya. Ini orang putus asa. Ini orang putus. Lah Nabi melarang, Allah melarang. Allah melarang, lataknatu. Jangan kalian pernah putus asa sekalipun. Dari apa? Dari rahmatnya Allah. Dan itu dalam ayat-ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah mengatakan apa? Wala ta'asu min rahillah. Jangan pernah kalian putus asa daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang putus asa di rahmatnya Allah itu hanya orang-orang yang kafir. Orang-orang munafik. Ini orang-orang yang putus asa daripada rahmatnya Allah. Selama kita beriman, jangan pernah putus asa sebanyak sebesar apapun kesalahan kita. Karena kita harus tahu bahwa rahmatnya Allah lebih besar. Rahmatnya Allah lebih luas dari segala sesuatu. Innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dan sangat mengasihi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim." Siapa orang yang melakukan kejelekan? Aw yadhlim nafsahu, atau mendzalimi dirinya. Melakukan kejelekan atau mendzalimi dirinya. Nah, mendzalimi diri ini membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita maksiat kepada Allah, membuat kita melanggar perintahnya Allah, itu mendzalimi diri. Bisa juga dari kemubahan, karena dari sesuatu yang diperbolehkan. Jika berlebihan, itu juga namanya mendzalimi. Makan berlebihan, itu namanya mendzalimi diri sendiri. Kenapa? Benar, makan itu mubah. Tapi ketika berlebihan, itu mendzalimi sendiri. Kenapa? Membuat dirinya mendapatkan penyakit. Ya? Menyetorkan atau menyodorkan dirinya untuk mendapatkan penyakit. Itu mendzalimi diri sendiri. Nah, orang yang melakukan kejelekan atau mendzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah. Melakukan kejelekan atau mendzalimi diri sendiri, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Dia akan mendapatkan Allah zat maha mengampuni dan yang sangat mengasihi. Artinya, jika kita melakukan kesalahan, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pernah melihat kesalahan yang kita lakukan, karena yang ada Allah hanya siap mengampuni dan mengasihinya. Itu Allah. Jadi Allah gak pernah melihat kesalahan kita, banyak atau besar. Selama kita meminta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, rahmatnya Allah lebih besar. Ampunannya Allah lebih besar. Itu di dalam beberapa ayat. Ya, itu di dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Yang diturunkan oleh Allah dari 100 itu hanya satu rahmat. Jadi Allah punya 100 rahmat, yang diturunkan hanya satu rahmat. Sisa 99. Yang diturunkan oleh Allah hanya satu rahmat. Lah, satu rahmat itu dibagi oleh Allah antara manusia, jin, burung, binatang, dan serangga. Jadi Allah punya 100 rahmat, yang diturunkan satu rahmat ini dibagi kepada makhluknya. Manusia, jin, burung, binatang, serangga, dan yang lain sebagainya. Fabiha, maka makhluknya Allah ini, manusia, jin, burung, binatang, dan serangga, Dengan satu rahmat mereka bisa saling mengasihi. Mereka bisa saling mengasihi. Mereka bisa saling lemah lembut dengan satu rahmat ini. Ayo coba kita lihat. Kita enggak setiap kelihatan ayam ingin membunuhnya. Enggak setiap kelihatan burung ingin menembaknya. Enggak setiap kelihatan nyamuk ingin mematikannya. Enggak setiap ngelihat semut kita ingin membunuhnya. Malah terkadang mereka kita pelihara. Sekalipun membuat kita jengkel, ngelek. Di rumah kita misalnya, kita cuma membersihkan, mereka tetap kita kasih makan. Kita kasih kompor, mereka berternak, mereka nganggremi. Kemudian burung kita kurungi. Ini kalau kita lepas ditembak ambil wong-wong. Diambil sama dia, dikasih kurungan. Akhirnya gak ditembak. Setiap hari dia, setiap pagi nyeproti. Kemudian ngeltei sama siul. Ini dari satu rahmat yang dibagikan oleh Allah kepada makhluknya. Sehingga bisa saling mengasihi, saling lemah lembut diantaranya. Muslim ketemu orang kafir. Nah ada kemudian ketemu orang kafir ingin membunuhnya. Jadi lading, jadi pedang atau celurit langsung dipenggal kepalanya. Anda. Mereka hidup di tengah-tengah kita. Mereka berjalan di tengah-tengah kita. Mereka berdagang bahkan melebihi kita kekayaannya. Kita gak ingin membunuhnya, kita gak ingin merampasnya. Kita gak ingin mengambilnya. Dengan satu rahmat. Coba gak kita dapatkan satu rahmat itu? Waduh. Setiap kita ketemu musuh, yang ada selalu berantem. Yang ada mungkin saling bunuh. Jangankan ketemu bapaknya, ketemu anaknya mungkin seperti itu. Tapi enggak. Karena rahmat yang dibagikan oleh Allah antara manusia, antara jin, antara burung, binatang, dan serangga ini bisa saling mengasihi. Saling merahmati, saling lemah. Waddakharatis atan watis'ina rahmatan. Allah simpan 99 rahmat. Allah simpan 99 rahmat. Untuk apa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, agar Allah merahmati dengan 99 rahmat ini para hambanya nanti di hari kiamat. Kalau satu rahmat dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran yang kita lakukan, Allah enggak mengazab kita, enggak tidak menghukum kita secara spontan. Apalagi dengan 99 rahmat nantinya. Dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini, dengan pelanggaran, dengan kelalaian kita, dengan kemaksiatan, kemungkaran kita, Allah tidak spontan mengazab kita, menghukum kita. Lebih-lebih dengan 99 rahmat yang disimpan oleh Allah untuk hambanya, untuk makhluknya di hari kiamat. Karena ini luasnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diriwayatkan di dalam hadis yang lain. Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan satu tulisan dari bawah arsy-Nya Allah. Di dalam tulisan itu atau satu kertas. Di dalam satu kertas itu tertulis di dalamnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului, menyalip murkaku. Jadi rahmatnya selalu mendahului kemurkahannya, kemarahannya. Bukan berarti Allah gak akan marah. Allah marah, tapi rahmatnya selalu mendahuluinya. Sehingga kemarahannya itu selalu turun. Kemurkahannya itu langsung habis. Dengan apa? Rahmatnya yang mendahului. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana arhamur rahimin. Katanya Allah, aku adalah zat yang paling rahmat di dalam merahmati. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka seperti Allah memberikan ya, apa seperti penduduk surga. Allah mengeluarkan dari neraka seperti penduduk surga. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatajallallahu azza wa jalla na yaumil qiyamah dhahikan fayaqulu abshiru ya ma'syaral muslimin fa innahu laysa minkum wahid illa wa qad ja'altu makanahu fin nar yahudiyan aw nasraniya. Kata ya Rasulullah, Allah nanti di hari kiamat akan bertajalli untuk kita, akan bertajalli kepada kita dengan kesenangan dan kegembiraannya, dengan mengatakan absyiru ya ma'syaral muslimin, bergembiralah kalian wahai umat Islam. Kata ya Allah, bergembiralah kalian wahai umat Islam. Fa innahu laysa minkum wahid illa wa qad ja'altu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniya. Tidak ada salah satu dari kalian kecuali aku tempatkan, aku jadikan di tempatnya di dalam neraka seorang Yahudi atau Nasrani. Artinya umat Islam yang ada di dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah, digantikan posisinya oleh seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi setiap orang Islam yang ada di neraka ini akan dikeluarkan oleh Allah. Lah neraka itu tidak dikurangi oleh Allah. Siapa yang menggantikan orang Muslim tadi itu? Yang menggantikan seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak sampai umat Islam itu tinggal lama-lama di dalam neraka, apalagi abadi. Kenapa? Allah sudah menyediakan tempat. Ibarat gini, misalnya ini kamar di hotel. Hotel. Atau supporter bola. Tiket. Misalnya tiket ini dibeli sama tuan rumah semuanya. Hanya apa? Tidak menjadikan satu tempat di stadion itu dari supporter lawannya. Akhirnya semuanya apa? Supporter tuan rumahnya. Lawannya gak kebagian tempat. Kenapa? Karena tempatnya sudah dibeli oleh supporter tuan rumah. Sehingga apa? Tidak menempatkan posisi mereka di tempat itu sama sekali. Nah, ini sama dengan Allah. Allah sudah menyediakan umat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang akan ditempatkan di neraka. Sehingga gak ada tempat untuk orang Muslim di dalamnya. Dikeluarkan oleh Allah, digantikan posisinya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Karena rahmat ini ya, satu-satunya kunci. Satu-satunya kunci kita bisa memasuki surganya Allah, tidak ada kunci yang lain. Gak ada kunci yang lain. Bukan amal ibadah kita, bukan kebaikan kita, bukan ketaatan kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Melainkan yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Tapi amal ibadah itu mendukung, mensupport kita bisa meraih rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Rahmatnya Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Karena itu Nabi sudah mengingatkan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amali. Tidak ada satupun dari kalian masuk surga dengan amal perbuatannya. Para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, sekalipun kau ya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku. Sekalipun aku, katanya Rasulullah, tidak masuk surga dengan amal perbuatanku, wala ana, sekalipun aku. Illa an yataghamadani Allah birahmati, kecuali aku diselimuti oleh Allah dengan rahmatnya. Kalau Nabi sudah diutus oleh Allah sebagai rahmat, pasti surga. Ya, apalagi kita-kita ini bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Itu cerita yang sering kita ceritakan, mungkin sering kita dengar, bagaimana seorang Bani Israel yang ibadah 500 tahun, ternyata ibadahnya yang 500 tahun tidak bernilai. Masih besar nikmatnya Allah di satu bola mata. Masih besar kenikmatannya Allah di satu bola mata. Di satu bola mata ini memiliki kenikmatan yang lebih besar dari ibadahnya Bani Israel yang selama 500 tahun. Ketika Bani Israel itu gak mau masuk surga dengan rahmatnya Allah, menolak masuk surga dengan rahmatnya Allah, meminta dimasukkan ke dalam surga dengan amal perbuatannya, ketika ditunjukkan oleh Allah betapa besar kenikmatannya Allah di satu bola mata, ternyata menggugurkan dia masuk surga. Gak bisa masuk surga dia, akhirnya ngerengek, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah untuk dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Akhirnya masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal perbuatan. Karena itu satu-satunya kunci kita dapat memasuki surganya Allah adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah rahmatnya Allah ini disimpan berada di dalam setiap kebaikan. Di dalam setiap kebaikan. Entah itu kebaikan yang kecil, sedikit, atau kebaikan yang besar dan banyak. Karena itu kita harus setiap hari melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah untuk meraih rahmatnya Allah yang itu satu-satunya modal bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan memasukkan kita surga bersama para anbiya, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.